Lai, lai deng naik ka pulang. Basa bala dia menanti di ranah mina. Usah adia ragu jo bimbang. Genggam lata gua janji nan kita karang. Dina radio. Oh,